بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. كم مسلمين أعاذني الله وإياكم. الحمد لله pada kesempatan sore yang berbarokah ini kita akan kembali melanjutkan risalah karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang berjudul Fadlu Ilmi Salaf Ala Ilmil Khalaf. Pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui bersama keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab tentang masalah macam-macam ilmu. Ilmu yang dipelajari seorang hamba terbagi menjadi dua, ada ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ada pula ilmun ghairun nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Dan beliau rahimahullah masih menjelaskan tentang bentuk yang pertama, yakni al-ilmun nafi', di mana beliau membawakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah baca 3 ayat. Yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, kemudian yang kedua surat Ali Imran ayat yang ke-18, dan yang terakhir surat Taha ayat 114. Berikut ini kita simak bersama ayat-ayat selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha, sesungguhnya orang yang bisa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya, al-ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Naam. Surat Fatir ayat yang ke-28. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Ya, keutamaan ilmu, yakni annal ilma, bahwasannya ilmu agama, yu'arriful abda rabbahu, bahwasanya ilmu agama bisa mengenalkan hamba kepada Rabbnya. Nah, dan ini sebuah keutamaan. Ketika seorang hamba betul-betul mengenal Rabbnya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, memahami kebesaran dan keagungan Allah azza wa jal, kita akan jumpai hamba tersebut sebagai sosok hamba yang penuh dengan kebaikan. Ya, salah satu bentuk buah seorang hamba yang betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah khasyiatullah. Dia akan takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebuah keutamaan. Ketika seorang hamba rasa takutnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hamba tersebut tidak akan berani melanggar syariat. Ya, sekecil apapun pelanggaran syariat tadi. Seorang pemimpin yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berani kemudian bertindak zalim terhadap rakyatnya. Walaupun dia punya kekuasaan, punya kekuatan, dia tidak akan bertindak semena-mena. Kenapa? Takut dengan pertanggungjawaban nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pemimpin yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berani melakukan tindakan ghisy, menipu rakyatnya. Ya, itu kalau takut kepada Allah tidak akan berani menipu rakyat. Tapi kalau takutnya kepada KPK atau yang semisalnya, hanibidina azani Allah wa iyakum, bisa diakali. Gitu ya. Nah, demikian seterusnya. Kita bisa terapkan pada setiap hamba yang betul-betul takut kepada Allah, hamba tersebut akan dipenuhi dengan kebaikan. Entah posisinya sebagai seorang penguasa atau seorang rakyat, entah dia sebagai pemimpin sebuah perusahaan atau karyawan, pegawai, kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, dia sebagai orang tua atau anak, dan seterusnya, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, tidak akan berani melanggar syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang yang dianggap sebagai alim atau yang dipanggil dengan syekh atau yang diustadkan, seorang ustad, seorang da'i, seorang mubaligh, seorang syekh yang betul-betul memiliki ilmu nafi', yang betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan kemudian berani menipu umat. Ketika dia tidak memiliki ilmu, dia tidak akan segan mengatakan wallahu a'lam. Tidak akan segan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Nah, juga dia akan mengarahkan umat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum kepada siratal mustaqim sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Berbeda dengan sosok yang diustadkan, yang ditokohkan, namun tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berani menyampaikan hadith-hadith yang dia ketahui palsu di hadapan umat. Berani menyampaikan perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mengatakan ini termasuk bagian Islam. Berani khinibidina azani Allah wa iyakum mengarahkan umat kepada kehancuran dan kesesatan, padahal dia tahu itu jalan yang salah. Nah, dan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang akan ditimbulkan oleh hamba yang betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan fadilah dari ilmu syar'i. Ya, karena tidak ada jaminan ilmu dunia bisa membuat pemiliknya takut kepada Allah. Ya kan? Nah, yang membuat seorang hamba takut kepada Allah, membuat seorang hamba faham tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu syar'i. Dan itu letak keutamaan yang ada dalam ayat yang ke-28 dalam surat Fatir yang kita baca ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa ma qassa subhanahu min kisati Adam. Begitu pula apa yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabiullah Adam alaihi salam, wa ta'limihil asma'a, di mana Allah mengajarkan kepada beliau al-asma, nama segala sesuatu. Nah, ini keutamaan Adam alaihi salam yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-31. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu, baik itu nama hewan, nama anak keturunannya, ya, semua hal diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nama-namanya kepada Adam alaihi salam. Sehingga tidak heran kalau kita kembali membaca kisah mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertemu dengan Adam, Adam langsung bisa mengenali kalau ini adalah Nabi kita Muhammad, padahal belum pernah ketemu, karena sudah dikenali oleh Adam alaihi salam. Bahkan disebutkan oleh mufassirin, oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Adam alaihi salam juga diajari asmaul malaikah, nama para malaikat. Ya. Semua nama diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nama benda, nama hewan, nama keturunan beliau, bahkan nama para malaikat, kenal semua. Masya Allah. Kemudian wa'aradahu ma'alal malaikah, setelah Adam diajari nama segala sesuatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menampakkan Adam kepada para malaikat, yang sebelumnya para malaikat ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rencana untuk menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan pemimpin di muka bumi, yakni manusia. Para malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau ya Allah hendak menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Gitu ya. Para malaikat bertanya, apa hikmah diciptakan manusia? Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih tahu daripada kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menunjukkan makhluk yang diciptakannya yang bernama manusia ini, yakni Adam alaihi salam, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh malaikat dari sisi ilmu. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada para malaikat, ambi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum shodiqin, sekarang wahai para malaikat, silahkan kalian sebutkan nama-nama ini kalau kalian tahu. Naam. Wa qaulihim, maka para malaikat pun berkata, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu pada kami kecuali yang engkau ajarkan untuk kami. Dengan kata lain, para malaikat tidak mengetahui nama-nama yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dari ayat ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, juga menunjukkan keutamaan ilmu yang berikutnya. Ya, menunjukkan keutamaan ilmu yang berikutnya. Yakni annal ilma, bahwasannya ilmu, afdalu sifatin takunu fil abdi. Ya. Ini keutamaan ilmu yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 yang disinggung oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di sini. Ya. Keutamaan ilmu yang ada dalam ayat ini adalah bahwasanya ilmu afdalu sifatin takunu fil abdi, adalah sifat yang paling utama yang ada pada diri seorang hamba. Nah, itu ilmu. Kalau orang punya ilmu, dia akan mulia, ihani bidina azani Allahu wa iyyakum, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Terbukti di sini Adam alaihi salam ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang lebih utama dari malaikat karena ilmu yang beliau miliki, bukan dari sisi fisik beliau atau ketampanan beliau, tapi dari sisi ilmu yang beliau miliki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini kesepakatan, kesepakatan kaum muslimin, bahkan kesepakatan umat manusia. Ilmu itu sesuatu yang mulia. Orang yang berilmu itu akan dianggap mulia, terpandang di tengah-tengah masyarakatnya. Sampai dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kafa bil ilmi syarafan ayyad'iyahu man laysa fihi. Kata Ali radhiyallahu taala an, cukup menunjukkan keutamaan ilmu seseorang yang tidak berilmu mengaku punya ilmu. Ya, maksudnya apa? Orang yang enggak punya ilmu tapi kalau dipanggil dengan panggilan-panggilan yang punya ilmu senang. Ya. Dia enggak punya ilmu tapi masyaallah, Syekh, kaif halak Syekh, bi khair. Dipanggil Syekh senang. Ya tapi ya. Nah, atau misalkan dipuji-puji, oh masya Allah saudara saya ini luar biasa hafalannya banyak, ya wah itu langsung besar kepalanya ya kan, ibidina azani Allahu wa iyyakum, padahal dia nggak punya apa-apa tapi kalau disanjung dengan ilmu masya Allah, ya dia merasa bangga padahal nggak punya ilmu kan gitu ya. Nah ya mana yang kata Taufik. Ya, ini fitrah. Fitrah manusia ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau disanjung dengan ilmu, itu senang. Ya, masyaallah, fulan ini Abu Fulan hafalannya banyak. Ya, lebih dari 50 surat. Banyak tenan. Dihitung ternyata surat yang ada di juz amma misalnya. Kan lumayan. Ya Taufik ya. Lumayan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kan banyak ya, hanya dipuji semacam itu masya Allah senang. Sebaliknya kata Ali radhiyallahu taala an, wa kafa bil jahli dhamman, dan cukuplah kebodohan itu sesuatu yang hina. Ya, sesuatu yang hina ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ayyatabarra minhu man huwa fihi. Ya, cukup kebodohan itu sebagai sesuatu yang hina dan rendah, orang yang tidak memiliki ilmu berlepas diri dari kebodohan. Maksudnya apa? Ya, orang yang bodoh kalau dipanggil dengan si bodoh marah atau seneng? Taufik, marah. Padahal dia nggak punya ilmu, tapi kalau dipanggil dengan seperti itu marah. Ya nggak Taufik? Nah itu menunjukkan apa? Yang namanya kebodohan, yang namanya kejahilan, itu sesuatu yang hina ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sampai orang yang bodoh sekalipun enggak mau dikatakan bodoh. Ya, sebaliknya cukup menunjukkan ilmu itu sesuatu yang utama, orang yang enggak berilmu kalau dianggap berilmu senang. Gitu ya. Nah, hakada ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Masyaallah. Tayyib. Itu menggambarkan bahwasanya ilmu afdalu sifatin takunu fil 'abdi, adalah sifat yang paling utama yang dimiliki oleh seorang hamba. Nah, kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, وَمَا قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ. Begitu pula apa yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabiullah Musa alaihi salam, وَقَوْلِهِ لِلْخَضِيرِ, di mana Musa alaihi salam berkata kepada Khadir, هَلْ attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Apakah aku diperbolehkan untuk ikut serta denganmu supaya aku bisa mempelajari ilmu yang diberikan kepadamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tersebut dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-66. Dalam kisah tersebut kisah perjalanan Nabi Allah Musa alaihi salam berguru kepada Khadir, walaupun diperselisihkan oleh para ulama tentang status Khadir, apakah dia termasuk nabi ataukah bukan. Gitu ya. Status Khadir diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia termasuk seorang nabi atau bukan. Nah, terlepas dari perselisihan mereka, mereka sepakat bahwasanya Khadir bukan termasuk Bani Israel. Ya, karena Musa diutus hanya kepada Bani Israel, sementara Khadir bukan termasuk Bani Israel. Selebihnya diperselisihkan oleh para ulama apakah dia seorang nabi ataukah bukan. Nah, baik. Hakadai hani bidina azani Allah wa iyyakum. Ini pun pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-66 juga menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Sama seperti yang dikandung dalam surat Al-Baqarah ayat 32 sebelumnya, pada kisah Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya. Di kisah Nabi Allah Musa dengan Khadir, ini juga menggambarkan bahwasanya ilmu afdhalu sifatin takunu fil 'abdi, merupakan sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang hamba, sampai menjadikan seorang nabi belajar kembali. Ya kan? Musa alaihi salam ini seorang nabi, bahkan bukan sembarang nabi. Kalimur Rahman, nabi yang mendapatkan keutamaan diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat. Ya, itu keutamaan Musa alaihi salam. Bahkan nabi yang paling disegani oleh Bani Israel. Bani Israel kalau dengan Nabi Allah Musa tunduk. Giliran ditinggal oleh Nabi Allah Musa, digantikan oleh Nabi Harun, ya kacau Bani Israel. Karena memang mereka senang segan dengan Musa alaihi salam. Keutamaan beliau alaihi salam masya Allah luar biasa. Ternyata sosok seorang nabi yang memiliki keutamaan yang luar biasa, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berguru kepada Khadir. Itu menunjukkan apa? Keutamaan ilmu. Ya. Dengan ilmu menjadikan seseorang utama, mulia. Walaupun memang kalau dibandingkan Musa dengan Khadir secara keseluruhan, secara umum lebih utama Musa alaihi salam, tapi pada beberapa sisi Khadir lebih utama karena memiliki ilmu yang tidak ada pada Musa alaihi salam, sampai mengharuskan Musa alaihi salam yang sudah menjadi nabi kembali berguru kepada Khadir. Nah, itulah letak keutamaan ilmu. Nah, letak keutamaan ilmu mengangkat derajat seorang hamba fid dunia. Ya, mengangkat derajat seorang hamba fid dunia sampai menjadikan seorang nabi sekalipun. Dalam kasus ini Nabi Allah Musa alaihi salam harus berguru kepada Khadir yang statusnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia seorang nabi ataukah orang saleh. Nah, hakadza ikhwani bidina azani Allah wa iyyakum. Dan ini keutamaan ilmu, mengangkat derajat pemiliknya di dunia. Mengangkat derajat pemiliknya di dunia. Dan ini buktinya sangat banyak, ikhwani bidina azani Allah wa iyyakum. Dari kalangan para ulama. Nah, seperti yang disebutkan dalam terjemahnya Atha Ibnu Abi Rabah. Ya, Atha Ibnu Abi Rabah Ini secara fisik ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan pada fisiknya. Secara wajah ya, beliau ini tergolong orang yang jelek. Diakui oleh beliau sendiri, bahkan oleh ibunya. Ya, karenanya beliau kalau sedang memberikan fatwa, seringkalinya menyembunyikan wajah beliau. Walaupun demikian, ya, dengan wajah yang tidak rupawan, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, terlebih status beliau bekas budak, tapi dikarenakan ilmu yang beliau miliki, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, khalifah pada masa itu, kalau di negara kita presiden pada masa itu, mengutus dua putranya langsung untuk berguru kepada Atha ibn Abi Rabah. Bahkan khalifah penguasa pada masa itu tidak memberikan izin kepada ulama manapun untuk memberikan fatwa di musim haji kecuali Atha ibn Abi Rabah. Ya, masya Allah, derajat beliau naik bukan karena status. Kalau secara status, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, beliau seorang maula, seorang bekas budak. Kalau dari wajah, beliau tidak mendapatkan keutamaan dari sisi itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Tapi beliau mendapatkan derajat yang demikian tinggi dari sisi ilmu yang ada pada beliau, sampai putra khalifah, dua putra khalifah diutus langsung oleh bapaknya berguru kepada Atha ibn Abi Rabah. Naam. Bahkan pada musim haji tidak ada seorang alim pun yang boleh memberikan fatwa kecuali Atha ibn Abi Rabah. Naam. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Itu keutamaan ilmu. Ya, bisa mengangkat pemiliknya, mengangkat derajat pemiliknya di dunia wal akhirah. Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fahadha huwal ilmun nafi'. Keutamaan-keutamaan yang ada pada ayat-ayat di atas, ya, keutamaan yang ada pada ayat-ayat di atas, huwal ilmun nafi', yang dimaksud dengannya adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga keutamaan-keutamaan yang kita baca dari awal pertemuan sampai yang terakhir ini, semuanya adalah keutamaan ilmu yang bermanfaat. Nah, lantas seperti apa ilmu yang bermanfaat itu? Setelah kita simak dan kita baca bersama ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, keterangan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dengan membawakan beberapa ayat di atas, bisa kita simpulkan sebagai berikut. Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat adalah huwal ilmu syar'i alladhi ya'malu bihi sahibuhu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syar'i yang diamalkan oleh pemiliknya. Itulah ilmu nafi'. Ya, ilmu syar'i yang diamalkan oleh pemiliknya. Itu yang disebut dengan ilmu nafi'. Dan tidak dilihat dari kuantitas. Orang ini hafalannya banyak, berarti ilmunya bermanfaat. Belum tentu. Ya. Bisa jadi orang yang hanya memiliki beberapa dari pembahasan-pembahasan ilmu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tapi segera dia amalkan, setiap kali dapat ilmu diamalkan, dipraktekkan, itu yang menjadi ilmu yang bermanfaat walaupun orangnya tidak hafal Al-Qur'an. Nah, di secara umum ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syar'i yang diamalkan oleh pemiliknya, dan ilmu yang bermanfaat memiliki beberapa ciri. Ya, ada cirinya. Ini sebagai bentuk muhasabah, koreksi atas diri kita masing-masing. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Mungkin di antara kita ada yang sudah mempelajari ilmu lebih dari 10 tahun, 20 tahun bahkan. Ya, masing-masing dari kita dengan apa namanya lamanya belajar ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bisa menilai ilmu yang kita miliki apakah termasuk ilmu yang bermanfaat ataukah tidak. Dan itu bisa dinilai dengan melihat ciri-ciri ilmu yang bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, ya, yang pertama, annal ilman nafi', ilmu yang bermanfaat merubah keadaan pemiliknya menjadi lebih syar'i. Di ciri yang pertama, ilmu yang bermanfaat akan merubah pemiliknya, keadaan pemiliknya menjadi lebih syar'i. Ya, kita bahasakan dengan keadaan supaya lebih umum, mencakup penampilannya, mencakup tutur katanya, mencakup kebiasaannya, mencakup muamalahnya, perilakunya, wataknya, dan seterusnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, akan berubah menjadi lebih syar'i. Itu taufik ya. Nah, bahasanya lebih syar'i. Ini disinggung pada ayat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Nabi, apakah sama keadaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Jawabannya berbeda. Kan gitu ya. Karena orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, keadaannya akan berubah menjadi lebih syar'i. Ada perubahan. Sebelum dia berilmu, dengan sesudah dia berilmu, terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dulunya mungkin hamba yang melalaikan kewajiban syariat berubah menjadi hamba yang betul-betul perhatian dengan kewajiban syariat. Dulunya dengan orang tua tergolong anak yang mungkin durhaka, waliyadzubillah, setelah belajar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dulunya sebelum dia belajar adalah sosok yang mudah berbohong. Misalnya, masalah dusta, bohong dan segala macamnya itu gampang. Ya, dari orang tuanya, tetangganya, temannya, rektornya, bosnya, majikannya, sampai ustadznya, semua dibohongi. Wah, luar biasa. Setelah dia belajar mengerti ilmu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, berubah. Dia tinggalkan sedikit demi sedikit yang namanya kebiasaan jelek dalam bentuk berbohong. Nah, dan itu bisa kita lihat pada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. berubah total keadaan mereka setelah mendapatkan ilmu. Itulah contoh generasi yang memiliki ilmun nafi'. Ya, ciri yang pertama ada pada mereka. Keadaan mereka berubah total. Yang dulunya suka dengan khamer, mabuk-mabuan, ya, berubah total meninggalkan khamer secara totalitas. Nah, yang dulunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum punya kebiasaan wa'dul banat, mengubur bayi perempuan yang lahir. Ya, karena dulu masa jahiliyah bangsa Arab itu sangat-sangat menganggap aib, menganggap sebuah kerendahan bila dikaruniai seorang anak perempuan. Ya. Jadi kalau istrinya hamil ketika melahirkan, kok yang lahir perempuan? Ya. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, kata Allah Subhanahu wa taala. Spontan sang ayah akan menghitam wajahnya, menahan amarah, murka. Ya, kenapa kok perempuan anak saya? Gitu ya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ya, dia merasa malu mendapatkan kabar gembira anak yang lahir dari istrinya seorang perempuan. Naam, sehingga tinggal dua pilihan. Ya, tinggal dua pilihan. Ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fit turab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang terus membiarkan anak perempuannya ini besar dewasa tapi dihinakan. Pilih kasih, yang laki-laki masya Allah perhatiannya, yang perempuan tidak diperhatikan. Am yadussuhu fit turab, atau pilihan yang kedua, dan ini yang ngetren pada masa itu, dikubur hidup-hidup bayinya. Daripada menanggung malu, kubur hidup-hidup bayinya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu sebelum mendapatkan ilmu. Ketika datang Islam, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada mereka al-ilmu syar'i, mereka tinggalkan kebiasaan tersebut. Nah, hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan ini yang dijelaskan pula oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, Al-Hasan Al-Basri menjelaskan dalam salah satu nasihat beliau ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ya, menggambarkan tentang ilmu nafi' yang dipelajari oleh seorang hamba. Kata beliau rahimahullahu taala, yakadur rajulu yata'allamul ilma ay yadhhara fi takhashshu'ihi wa samtihi wa libasihi. Kata Al-Hasan Al-Basri, seseorang ketika mulai belajar ilmu syar'i tidak akan lama berubah. Ya, tidak akan lama akan berubah, akan nampak pengaruh dari ilmu yang dia pelajari. Fita khusyuhi, pada ketenangannya yang dulunya mudah goyah, mudah gelisah, ya, sekarang lebih tenang menghadapi hidup itu, dibikin mudah. Wong hidup itu sudah susah, nggak usah dibuat susah. Itu Taufik ya. Nah, itu seorang mukmin yang punya ilmu bisa menghadapi berbagai macam problem-problem kehidupan. Ya Taufik ya. Nah, wasamtihi, juga akan nampak pada lisannya. Ya, yang dulunya mungkin perkataannya kasar, ya, sering berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak layak. Setelah dia belajar akan berubah. Ya, ucapan yang keluar dari lisannya adalah zikir-zikir yang syar'i. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Astaghfirullah, Bismillah, Allahul Musta'an, kan gitu ya. Nah, yang keluar kata-kata yang syar'i. Ya, dan ini bisa kita lihat antara orang yang awam dan yang sudah belajar. Ya, kalau orang awam, ya kita tahu sendiri gimana yang sering terucap dari lisan-lisan mereka. Ihdinash shirotol mustaqim, Allahu wa iyyakum. Nah, macam-macam. Ya, setelah dia belajar akan nampak. Enggak lama, kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, kalau betul-betul bermanfaat ilmunya. Walibasihi, juga akan nampak pada penampilannya. Penampilannya akan menjadi penampilan yang syar'i. Fani bidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Anna al-'ilma nafi', bahwasanya ilmu yang bermanfaat, yuthmiru tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla wa taqarrub ilayhi. Ciri yang kedua, ilmu yang bermanfaat akan membuahkan rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrubu ilaih, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang bermanfaat. Yang dulunya malas-malasan beribadah, ketika dia mendapatkan ilmu, faham ilmu, berubah total semangat ibadahnya, luar biasa. Yang dulunya dia menggantungkan rezekinya kepada majikan dan bosnya, kalau saya dipecat mati sudah, gitu ya. Naam, berubah, yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ciri yang ketiga, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, anna al-'ilma an-nafi' yuthmiru mahabbatil 'abd, yuthmiru mahabbatal 'abdi lil 'ilm. Nah, ilmu yang bermanfaat membuat pemiliknya cinta dengan ilmu. Ya, cinta dengan ilmu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, senang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat menghadiri majalis-majalis ilmu. Naam. Lah kalau dia sudah lama belajar, Masya Allah, berbagai macam kitab dia pelajari dari berbagai macam guru dan ustadz, tapi tambah males taklimnya, perlu dipertanyakan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ada apa dengan ilmunya kok bisa membuat malah tambah males. Nah, harusnya lebih semangat. Nah, ya, ya. Ini nampak pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, dan katakan wahai Nabi, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Berdoa minta tambahan ilmu. Itu menunjukkan kecintaan Nabi alaihi salatu wasalam kepada ilmu. Kalau enggak senang enggak mungkin minta tambah. Ya enggak, Taufik. Taufik enggak suka soto. Ya misalkan. Ya, baru satu mangkok, enggak mungkin minta tambah mangkok yang kedua, wong enggak senang. Contoh, tapi enggak tahu kenyataannya. Nah, Demikian pula dalam ayat ini, wa qur rabbi zidni ilman, minta tambahan ilmu, berarti cinta dengan ilmu, senang dengan ilmu, senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan itu ciri dari ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kita lihat para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Dalam sekian banyak hadis kita jumpai para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada hadis Jibril misalnya, yang pernah dengar kitab Arba'in Nawawi hadis nomor 2, hadis tentang kisah datangnya Jibril menjelma menjadi seorang manusia. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Apa kata Umar radhiyallahu taala an saat itu? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami para sahabat sedang bermajlis gitu ya bersama Rasul alaihi salatu wassalam, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam, tidak nampak bekas-bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi kita enggak ada yang kenal. Kelihatannya orang dekat, tapi enggak ada yang kenal. Saat itu di awal-awal Islam, ya, kalau mau di absen para sahabat hafal semua peserta majelis kan gitu ya. Mau sedikit, masih sedikit. Tiba-tiba datang orang baru dengan penampilan yang rapi, bukan dari orang jauh, tapi enggak ada yang kenal. Penasaran. Kan gitu ya. Nah, ternyata di kemudian hari diketahui itu adalah Jibril alaihi salam. Di awal kisah Umar mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang bermajlis. Ya, yang dulunya para sahabat sebelum masuk Islam, sebelum mendapatkan ilmu ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, mereka tidak pernah mencintai ilmu. Ketika mendapatkan ilmu, masuk Islam, faham sunnah ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, kebiasaan mereka bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai pada tingkatan sahabat Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala an, yang ketika di Madinah beliau tinggal di dataran tinggi, ya, itu rolling dengan tetangganya. Rolling gantian menghadiri majelisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena sibuk dan jauh tempatnya. Rolling, hari ini bagiannya Umar, besok tetangganya. Nanti kalau Umar datang, sebelum masuk rumah disampaikan faedah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, begitu pula keesokan harinya ketika tetangganya yang mendapatkan giliran shift belajar gitu ya, datang kepada Rasul, pulang sebelum masuk ke rumahnya mengetuk pintunya Umar radhiyallahu taala an, disampaikan faedah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu gambaran para sahabat sangat cinta dengan yang namanya ilmu. Sampai ketika enggak apa namanya tidak berkesempatan rolling dengan tetangganya. Masyaallah. Luar biasa indah kehidupan pada saat itu ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan itu ciri ilmu yang bermanfaat. Kemudian ciri yang berikutnya, ciri yang keempat ya. Ciri yang keempat, annal ilma nafi' yuthmiru khasyatallah. Ilmu yang bermanfaat akan membuat pemiliknya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan takut kepada penguasa, bukan takut kepada ustaz, bukan takut kepada syekh, bukan takut kepada temannya, bukan takut kepada bapaknya, tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah, bukanlah ilmu itu dinilai dengan banyaknya riwayat yang dihafal oleh seseorang. Itu bukan ilmu, kata Syafi'i rahimahullah. Kalau zaman dahulu, ya zaman apa namanya salaf terdahulu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kebanyakan mereka menghafal. Ya, jarang ada yang menulis. Karena memang di masa-masa generasi-generasi awal kaum muslimin ini kebanyakan mayoritas mereka dhabtus sudur, daya hafalnya itu luar biasa kuat. Ada seorang rawi hafal 100,000 hadis. 100,000 hadis loh, Taufik. Ya, itu lengkap dengan sanadnya. Tahu sanadnya kan? Kalau kita buka Sahih Bukhari, sebelum masuk matan hadisnya kan ada sanadnya ya. Haddatsana Adam qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan. Itu lengkap. 100,000 hadis lengkap dengan sanadnya. Yang mungkin kalau Taufik yang masya Allah cerdas cemerlang semacam ini, ya tidak usah 100,000 hadis, 100 hadis kelenger. Ya Taufik ya. Nah itu 100,000 hadis, dan itu perkara yang biasa pada masa itu, bukan hal yang mengherankan, gitu ya. Kalau zaman sekarang, masya Allah baru hafal 100 hadis, luar biasa, muhaddits Indonesia. Gitu ya. Nah, hafal 100 hadis baru 100. Zaman dahulu 100,000 biasa. Sampai pesan seorang ayah kepada anaknya ketika melepas kepergiannya untuk menuntut ilmu, apa pesannya? Disebutkan di hadis ini, azani Allah wa iyyakum, kata sang ayah kepada anak melepas kepergiannya menuntut ilmu, la ara wajhak illa wa ma'aka 100,000 hadis. Saya enggak sudi lihat wajahmu sampai kamu menghafal 100,000 hadis. Jangan pulang kalau belum hafal 100,000 hadis. Masya Allah. Gitu kalau Taufik yang dapat pesan seperti ini, wallahu a'lam tahun berapa pulang ke rumah. Ya. Nah, dan biasa hal yang semacam ini. Ketika pulang sang anak, hafalannya enggak cukup 100,000 hadis, 200,000 hadis. Masya Allah. Al-Imamu Ahmad rahimahullah, beliau ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, menghafal 1,000,000 hadis, 1,000,000 hadis. Enggak cukup 100,000 loh ya, 1,000,000 hadis. Lengkap dengan sanadnya, itu hafalan dalam dada, yakni bidin azani Allah wa iyyakum, di luar kepala, bukan catatan lo ya. Nah, hafal mati 1,000,000 hadis Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Masyaallah. Naam, hakada yakni bidin azani Allah wa iyyakum. Kata Al-Imam Syafi'i, kembali kepada pesan Al-Imam Syafi'i, laisal ilmu bikathratir riwayah, ilmu itu bukanlah diukur dengan banyaknya riwayat. Bukan hanya sekedar dilihat, oh fulan hafal 100 hadis, hafal 1,000 hadis, hafal 100,000 hadis, hafal 1,000 hadis atau 1,000,000 hadis. Tidak, kata Imam Syafi'i. Walakinnal ilma al khasyah, kata beliau. Tapi ilmu yang sesungguhnya adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada artinya banyaknya ilmu kalau orangnya tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, itu menunjukkan ciri ilmu yang bermanfaat, akan membuahkan perasaan khasyiatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang berikutnya, yang kelima ya, annal ilman nafi' yuthmirut tawadhu', ilmu yang bermanfaat akan menjadikan pemiliknya memiliki sifat tawadhu'. Ya, memiliki sifat tawadhu'. wa ikram dzawil ilmi, dan memuliakan para ulama yang berilmu selain dirinya. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika dia semakin berilmu akan semakin tawadhu, semakin rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di hadapan manusia. Terbukti dalam kisah Adam alaihi salam dengan para malaikat, ya, dicontohkan oleh para malaikat ketika diberi pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan nama-nama yang diinginkan oleh Allah, mereka mengatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu bentuk tawadhu. Enggak gengsi untuk mengatakan saya enggak tahu, itu enggak gengsi. Ya, tawadhu. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu pada diri kami kecuali yang Engkau ajarkan. Kami enggak tahu. Kemudian memuliakan orang yang berilmu selain dirinya. Terbukti para malaikat sujud di hadapan Adam alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikraman li Adam, sebagai wujud penghormatan kepada Adam. Dimuliakan. Itu ciri ilmu yang bermanfaat. Ya, beda dengan sikapnya iblis. Ketika tahu Adam punya keutamaan, ketika tahu Adam lebih unggul dari dirinya, lebih mulia, lebih berilmu dari iblis, membangkang, tidak menghormati orang yang memiliki ilmu, tapi justru merendahkan. Ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, sehingga pada kisahnya Adam alaihi salam ada contoh ilmu yang bermanfaat dan contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, yang bermanfaat dicontohkan oleh para malaikat, sementara yang tidak bermanfaat dicontohkan oleh iblis la'anahullah. Tidak bisa menghargai orang yang memiliki ilmu, merasa dirinya yang paling berilmu, merasa dirinya yang paling utama, menganggap yang lainnya itu rendah, menganggap yang lainnya itu jahil, juhala, dia satu-satunya orang yang berilmu. Nah, ini bahaya, termasuk ciri dari ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak membawa barakah. Ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, yang terakhir, ciri yang keenam, annal ilma nafi', bahwasanya ilmu yang bermanfaat tidak menghalangi pemiliknya minal istifadah walau mimman dunah. Ilmu yang bermanfaat tidak menghalangi pemiliknya untuk mengambil faedah dari orang yang lebih rendah keilmuannya atau derajatnya. Nah, ini tergambarkan pada kisah Musa alaihi salam dengan Khadir. Ya, Musa alaihi salam jauh lebih utama, jauh lebih luas ilmunya, tapi tidak menghalangi beliau untuk istifadah, mengambil faedah, mempelajari ilmu yang tidak beliau ketahui dari Khadir. Ya, kalau kita bandingkan antara Musa dengan Khadir, tentunya jauh lebih tinggi Nabiullah Musa alaihi salam, walaupun beliau sudah mendapatkan keutamaan yang luar biasa dengan keilmuan yang luar biasa, tidak menghalangi beliau untuk istifadah, mengambil faedah, mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah keilmuan maupun derajatnya. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu enam ciri yang bisa kita simpulkan dari keterangan atau ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang dengan itu kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk hamba-hamba yang dianugerahi ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.